صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا يحيى هي يحيى خذ ngalapo sira خذ ngalapo sira الكتاب الكتاب maknanya ayat Taurat dan sisi yang Taurat. Kue nyekeli kitab dikuatin melawan tenanan, dijidin sisi kelan tenanan. Kue nak ngakoni kitab buah sing tenanan, wa adain alam paring yang sungguh yang Yahya. Tak paringi al-hukmah yang hukum, maknanya ayat nubuat dan sisi kenabian. Tak paringi sobian yang dalam waktu ijajile. Maknanya Ibn Salah di sini, nah yaitu yang dalam umur tolong tahu. Wahananan Nabi Yahya tak paringi sifat asih, sifat sayang. Wahananan tak paringi sifat sayang, rahmatan nekse sifat sayang, linnati marimunusu. Miladunna sangking sisi ingsun, emin aingjina tegese sangking sisi ingsun. Wajakatanan Nabi Yahya tak paringi sifat bersihno. Sodakotan dikasih sifat sodakot di bersihno alaihi mengatasi anak. Wakan anan ono sopo Nabi Yahya ibu takliyam ibu wong sing banget takwane. Manane takwa ruya dan ruya topo anna wusak temen Nabi Yahya ulam ya amal. Iku orang lakoni sopo Nabi Yahya khoti atan yang kesalahan. Belat gak tau ngelakoni kesalahan bahkan walam ya gum malam yura tau niat. Ngelakoni salah, hamba ya gumi, haman. Orang tahu ngelakoni salah, lan orang tahu niat terbersit sopo Yahya. Orang tahu terbersit, orang tahu terlintas sopo Nabi Yahya, dia kelawan ngelakoni khotiyah. Si orang tahu salah, orang tahu terbersit, berpikir ingin salah. Wabaran dan sifatnya mana yang kan bagusi biwa di sini, lan wong tua rorone Yahya. Emusinan kesehingkan bagusi ilai imam, maring wali sini. Walam yakulan orang-orang sopoh Yahya, orang-orang ibu jagar, orang-orang sing sombong. Maknanya mutakab kira dikasih orang sing sombong. Asiyan tur adan juragane, maknanya asiyan dikasih kang wasiyan. Dirok bihi maring pengirane Yahya. Wasalamun alihi, wasalamun utawi anani salam. Di nakiro antal jadi mutada, bagi dunia ini. Wasalamun anutai Nabi Yahya untuk keselamatan, untuk salam minna tengini musun alihi, ingat siap. Nabi Yahya untuk salam yau maulidah yang dalam dinane dilahirkan sopo Yahya. Wayo mayamu tulan dinane mati sopo Yahya. Wayo mayamu tulan dinane ditangek no sopo Yahya. Ditangek no hayam hale urib. Esi hadil ayami tekse yang dalam ikhlas biro-biro dino. Almahu fatikang medeni. Itu almukawi fatikang medeni. Kang meraharani. Amin. Almahu fatikang medeni. Allah tikang yurokan kencing alis yang dalam amal yang mukma perkara dan jarak bukan orang yang alis sepoi Yahya bin Makok dari sini saya dilayan. Bahwa mengkoti Yahya, bahwa mengkoti Yahya ibu aminun ibu wang sing selamat kafir sihir yang dalam ayat. Wadkur fil kita di Maryam. Wadkuran ilingo siro fil kita di dalam kitab. Mana nih nyebut no siro, ngiling no siro fil kita di dalam kitab. Ail Quran itu keseing dalam Quran. Mas pengiling no Maryama yang peristiwa ni Maryam. Kebarulah kesi cerita ni Maryam. Izin tabadat nalikane budalam toko Maryam. Eki nan tabadat min ahliya sanging keluarga ni Maryam. Oleh budalan maka nan kelawan tempat toh ing tempat syarti yang kang wetan kang arah wetan. Mana ni kita jalan kesi misah toh menyendiri toko Maryam di maka ing dalam panggungan. Nakwal masriki ing arah wetan atau nakwal syirki ono ing arah wetan minat dari nanging omai Maryam. Fakta kodat mengalap sopo Maryam ini sanging sisi atau sanging pandangan ya sanging arah ya wong akeh ngalap gawe pijapan ing satir ing pembatas. Ay arsalat tegese nglembret no sapa Maryam sitron ing korden dalam mriki korden utawi satir utawi pembatas tak turukan iso nutupi sapa Maryam piye glas sitru lebih di sitri di tahliyah koyo iso apa juga si sapa Maryam rosara ing rambuté Maryam au dia bara utawi iso nopo sapa Maryam ing pakaiane au tata sila utawa krono basu sapa Maryam min haidhiha sangking kete Maryam para sana mengkongkut ing selile hamaring Maryam rukana ing roh ing sel manane jibrilat di jibril patama salah hamong kemindo mindo sopa jibril laha krono arai Maryam badalat siha tau sengu badaluk siha badaluk siha tau sengan guni Maryam siha berai pasyane Maryam jibril mindo basaron hale rupa manusa sawiyang kang sempurna tamal kolki sekece yang kang sempurna kejadian wala dawa sopa Maryam ini au ini tak temening sun awu iman berburuk so ing sun dirahman ikan Allah yang rahman ikan yang siro ingkun talah menolak siro iku tapi yang iku wong sing takwa patan bagi mongko mendo siro anisa ing sun kita awu di kelawan moco awu jillah ing sun dan aku wong ape tak tak awu di yang mirip wala jawa sopa Jibril innama ana rasul rabbi innama ana anisnete ing sun rasul rabbi iku rasulnya pengiran siro di ahabba lagi ulaman dakiya untuk kira ahli ya ahabba lagi ulaman dakiya li ahabba jepoi paring sokorong buki lagi maring kira nah kira ayah kita li ahabba lagi li ahabba lagi ulaman yang ulam maknanya bucap tapi yang kan takwa tapi yang kan takwa di ulaman dakiyan binubuati ulaman yang ulam dakiyan yang kan bersih yang kan yang takwa yang bersih tapi yang takwa yang bersih binubuati kelahan kenabian walaat matur soko Maryam anak kali kaya apa ya kuno lo ikuti kedirisun soko gulamun anak soko alam yang sesni orang kebon dirisun soko basarun oleh orang kebon kita jemusin kelawan kawin walam akulan orang-orang soko isun bagian uang besok nakal isya niatan di situ kan dino kalau ada soko Jibril alam bukan dari diri saya perkara bukan dari diri kaya di tersir gue dua anak, maksudnya itu keputusannya pengiran gue dua anak min khalti hula min sangking gawe anak min kisahnya siro min gue diapin lah nampo bapak wala dawa sopor buji pengiran siro ini jawi uwa alaya hayin gue te gawe anak alaya nyata sing sing gak inung gampang di ayang buka gambar yang ton yuk di amrik lamren lah yang ton toko jibiru jiki yang dalam siro patah mili mongko ngandung siro bihi kawan walak wali kau ni malan peronanan perkara dikira kang disebut apa mau ni kesi mana ila ing dal mana ila atau apa mau dong atau no ali ing atas sigi jauh atau uti kau mau tin atau no ali ing atas sigi jauh apa jauh wali kang salah gua ayat terlina langsung kau yang gawe ing sun bu ini ikilah hadal amro atau hadal walat mingka aku gawe anak tamu bapak tak gawe ayat tanding ayat tin nasi kesi menusu anak tu suratina ing atas sigi jauh warahmatan nanti rahmat binatang iman kesiwang amalakan iman sokoman di lawan itu. Di iklan Allah, iman kesiwang amalakan iman sokoman di lawan Allah. Warahmatam minna. Wakanalan Allah, mokokol ku gawe anak minggi, gawe anak tengok siro mayam, ku amron ku berkoro, makti yang kan, dan putus no. Di dalam ini. Di ilmi yang dalam ilmu ini. Para pakok mongko di, niyok sopo jibiri bice kita iha, yang dalam, apa baju gurunge, pakaiannya Maryam. Pahat tak mengkongrasa anak toko Maryam di hamli kelan meteng tibat niha indah lembat tengah Maryam musawaran hale wis berbentuk bayi jadi ngerasa hamil sekaligus ngerasa wis bentuk bayi sempurna ya ngerasa wis sampai ngelahir jadi ini dalam satu waktu ngerasa hamil ngerasa anak wis sempurna lan langsung siap ngelahir paham alat itu mengkong meteng toko Maryam mengandung toko Maryam buen Isa antara badan mengkongi seh Toko Maryam karena akan segera mengasingkan diri, memisahkan diri Toko Maryam di lawan inilah anak makanan di tempat kosian kan ada baik dan dari segera adon yang dia sangkin keluarganya Maryam fa'aja ahal makodu fa'aja mongko dadekno mire memaksa ha'eng Maryam aja segera nakano biarkan Maryam wal makodu apa larane nglahirno makane wajah ulila dadi kecil larane nglahirno kepeksa maring ila siti naklati tumeka maring batang kurma mergo lita atamita supaya tetanggenan cecekelan sapa Maryam ali ing atas siti naklat kawala dadi moko nglahirno sapa Maryam terus niki dari ulama-ulama walhamdu te meteng wa tafsiru lan bunduke bayi wal wiladah tulang lahir no iku mung pisate dalam tak mongko kamane teng kamar rasa meteng rasa meteng rasa anak wis sempurna lan antuk lahir no ora siale tani kula karo sapa Maryam ya le tani ya le tambe ya le tani krumono nek sing mitu mati ing kepleh le dan iki kepleh del amli dunia iki lapor karo wa kun tulan ana sapa ing sono nasyan iku lali yen nasyan iku lali mansi yang turjen laleno sean tegese perkara matrukane kang den ninggal aku ku kepengin dadi sesuatu sing enggak pernah dibakas wong kok ini trauma lair aku tegese ora dikenal apa syekh wala yudaru lan ora disebut apa syekh pada jalan mengundang sopo Jibril hain Maryam minah dia sangin sore Maryam ayo Jibril itu bisa mengundang sopo Jibril wakana lah kalau sopo Jibril ku asfala itu luwe ngisor minah Jibril Maryam posisinya Jibril luwe sangin sore Maryam Jibril mengundang Allah kahdani oke juta siro kotja Allah teman-teman gawe sopo roh bukti pengeran siro tahta ki ono ini sore siro gawe sariyam yang air yang mata air maknanya nah roma yang tegesi sungai ini banyu karena kan ono poma itu ingkot awas waru jilan moga-moga ono sira iki maring sira iki tenak lati kelawan datangi purna. Kana ana ponak laku ya bisatan ku garing, bal bau tiba iki dadi dadi sita. Waru ji ilaiki piti sin naklati musaf min alaiki na. Sekian diro atas ta kot alaiki ruto banjania. Nah kira iki tot kusaki. Asluhu kita ini tata takot. Kuli bagitani adu sinan. Kedisin ultimat disin. Tak takot. Waktu kira aten darbuhayu tarpul idgham berarti tarf ya tarfu hadal wasni gitu maksudnya tarfu atau berarti tarfu hari di kayak dia maksudnya orang usah langsung ku sakit alai dia kata si roh roh kan dari apa jadinya apa nih roh roh kan kurman jadi yang kang mateng sifat lu tamji dan tidak roh roh kan tamji jadi yang kang mateng tidak roh jadi sifat lu sifat lu sifat lu itu sifat lu kalau terang akan gitu terus jadi cerita Nabi Yahya ini kon kalau terangkan jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang Quran namun dipangai ini penting kalau terangkan Nabi niku mulang Quran niku nak mulang dimakan satu hari dan mungkin lima ayat niku pun masyhur. Begitu juga Imam Hafiz, Imam Syukran, Nurian Ngaji, Imam Asim, ini ku khomsan-khomsan, ini ku namun lima ayat. Jadi Imam Hafiz, Ngaji, Imam Asim, ini khatamu telung pulau 6 tahun, gitu. Jadi para khatam terus mati. Jadi akhir orang Hafiz itu nak tetap telung tahun, jualannya. Tapi berapa kurang telung pulau ini, gitu. Nanti pulau ini lebih gede jajal. Dia menurut jajal sekolah kroyong di Ijon mulai tahun 2005 apa lama itu 2005 belum jajal terus Quran itu sejino setengah lebih terus kita tebur tapi dia kataan termasuk dan nanti pentingnya gini di pulau jajal jajaman faham mungkin nanti jajaman faham ya Yahya kudil kita pada buah bibuah wa adena hukumana buah sosial. Jadi tak contoh non. Aku Hanifah ni, aku tiap hari ni mau cakap hari mau ayat. Jadi mulai jam darab itu di jam kalin atau subuh, nama mau tiap balista atau mau itu masa atau ada kan? Kiamat itu setiap saat teko. Dan peradaran kiamat itu sangat menyedihkan. Balista atau mau itu masa atau ada kan? Nah, saya final ini semua itu ni mahu saya tahu. Jadi diulang-ulang berkali-kali. Mahu kulih aliyah sabil ladina ya alamuna wal ladina. Mahu foto orang singrok, singrok. Kali ini malik. Mahu foto singrok, singorang. Mahu foto singrok, singorang. Nah, itu saya belajar situ tu bertahun-tahun sampai sekarang. Kan kalau ni pun ada adam. Jadi benar, dari kalau kita berkhaji, nampak kita berumrah, nampak pengen baca Quran macam ni. Tadi aku hikmahnya tentang zaman itu. Tadi kita semanan ini. Ya Yahya kudil kita dari kuwa, wa adaina ulukma. Nah umumnya nabi itu diutus, itu umur 40. Tapi Nabi Yahya disukani kenabian zaman umur telung. Ternyata orang-orang alim itu tahu, karena Yahya memang didesain akan dibunuh muda. Sehingga nanti ini pasti ini kata Tuhan tahu. Kurang itu jadi Nabi setelah dipadai. Karena kita ngalim oleh Cili, kurang saya para umur itu. Karena kalau umur itu jadi umur itu. Umur itu suka dikata, naruh. Jadi umur sunnahnya pengeran, Imam Nawawi umurnya kata umur apa? Imam Syafi'i saya satu-satunya ulama tua ini jaga ayaran suri itu hanya satu dok ulama di Bengkulu. Sebenarnya ada Bengkulu satu tahun. Di aneh itu ya papa, second papa. Terus kedua tidak tipikal ulama yaitu wali. Ini Jabdul Qadir, ini umurnya sangat bono. Jadi mau Jabdul Qadir ke Kapur di umur saya ketika dia terkenal ya. Jabdul Qadir ini umur selama tahun dia mangan gudu. Mangan gudu dirakam. Umur patang pulau ini cek uri batu juni. Jorong ngomong ada rani dan kepada nane godong penggawe ane u solat semuanya semuanya. Wamangan godong ada kebetulan waras. Cuma dia ini sempat sepo sehingga pas sepo itu ketok ramade sampai populer jadi sultan loh. Tapi nate uri batu juni. Faham ini gue lo cerita. Tiang sing mau Quran lima ayat itu ngerti. Salam wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu nabo. Mulane ketika ada Rasulullah. Yahya be aku itu juara. Jadi kan di Nabi, ruwana tentang Yahya be aku itu juara. Nabi Yahya itu untuk pengumuman. Nak dene untuk salam ke pengiran. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma. Tapi nak aku jadi kan di Nabi. Iku untuk salam ke pangeran, dan pangeran mutus para malaikat ngirimi salamnya. Iku inna wa wa malaikat aku yusalluna alam nabi ya ibal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu. Mulane sinten kanjeng Nabi itu nak maca Quran, ngoten iku maksudnya terus paham duduk masalahnya ngono apa? Iki ben wong-wong sing apal Quran ta sing alim bener tobat, maca cuplan. Mboten nak maca tadabbur semalam itu pernah mungkin. Betul ini kesan parah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu ada ulama yang cara ngasihkan diri dan saya pendapat itu. Ketika Nabi Ibrahim diobong sampai Namrud, ketika geni bulat-bulat, itu tengen Quran kan wonten ayat kulna yana rukuni. Kulna matur sapa ingsun nyuruh Allah tenang. Kulna nita no insun, insun awal. Kulna nita no insun. Ya naru hegeni, kumi ono siro kubar dan wad. Batalaman dan jadi selamat ala Ibrahim yang atas Nabi Jinten. Itu pasti ulama ahli hakikat. Iku muni kulna, jadi kuncinya itu di kulna. Kulna itu gak mirip dengan Allah Subhanahu. Ini ku di semua cerita itu ada. Jadi malaikat hujan, ini ku segegetan dari namur. Dari malaikat hujan. Malaikat hujan itu bisa lama malaikat angin. Kuku piye? Toro Ibrahim kejobong koyo orang ngeluruh hujan ben gendine. Dari malaikat angin. Dari malaikat hujan. Lalu yang produk ini nggak buang angin, ayo kena ada mata ini dong. Terus kata si malaikat semua akhirnya bilang masalahnya kami tidak dapat perintah, tidak dapat nomor. Tukape ahli tafsir sepakat. Umpama pangeran mutus malaikat hujan atau malaikat angin. Terlambat lah Ibrahim waktu. Mereka malaikat itu butuh koordinasi ketua malaikat ini. Ketua malaikat kan mandiri sendiri. Kebetulan keluarlah ulama kertas ketua malaikat bagian koordinasi dan mandiri sendiri. Siri akhirnya mas. Lah Ibrahim itu terardukan kan. Iku hasil koordinasi pusat sampai lokal udah tidak usah. Kesuai mesko. Itu ulama kafir sepakat. Mulanya uang kok ngaku hada malaikat terlambat karena malaikat sendiri butuh koordinasi. Malaikat ketua juga belum nangani langsung tetap lewat. Itu salah kompon. Makanya dari ulama-ulama kurnaya lalu terbaca menunjukkan bahwa Ibrahim itu Khalilur Rahman sehingga ditangani Allah sendiri. Makanya di tafsir-tafsir fakana astro amin ay yakni balun malaikat. Urusan Allah lebih cepat ketimbang umpama ditangani malaikat. Jadi waktu video kami kadang diwiritan kemudian dikhatam malaikat. Kalau video itu dia khatam malaikat kan dari yang semua tuh kalau jual mata malaikat itu terus akan mulai. Jadi kalau sumpah, aku malaikat itu dong. Lepas ulama yang maca angkom-angkom-angkom itu nanti roh detail ini guna, ini kolatin malaika. Makanya Rasulullah itu begitu bangga ketika alam nasroh laka sodro. Wawah to'na angka wisro. Allah di angko sodro. Terus waroh pakna laka rawa. Nah tapi nak macam Quran buku kolratan ini. Ini orang arah ngerti perlama. Tapi nak macam kasus Quran ngerti perlambat. Kenapa ini guna? Kenapa ini wassalamun alaihi yaumah? Wuling dawayo mayamud wayamad. Paham ini di kolom menyampun jenengan. Jadi Quran itu memang setiap lapatnya itu digerinya. Setiap lapatnya itu digerinya. Masuk kulna ya naru kulibat. Dan umpama Allah nyutut malaikat itu itu yang sedang nyawa. Ke malaikat tetap juga nyawa pergi. Misalnya malaikat hujan tetap telmin, tetap telah mikir. Malaikat itu saja tetap cepat pengiran. Nah, sampai bikin, misalnya malaikat hujan, gawe hujan. Prosedur hujan terlibatnya sampai mendung sih. Saling mendung di keramat ke Syria mau dikirim ke kanan. Akhirnya malaikat hujan koordinasi dengan malaikat angin. Jadi itu ulang aku mau sebagai mendung toh ini tapi ya pergerakan butuh kue. Rapat-rapat toh itu yang sedang apa? Namun ini kulna ya naru kuni. Memang harus Allah langsung ini jadi apa? Kulna apa? Kulna. Tapi tahu memahami perang. Gak tahu. Jadi jimat kuih. Wah itu buatan zaman tak waris ya nubro. Maksudnya bencangan ngerti. Wah ulama ahli Quran. Kata sekulon buatan nanti mau ke Quran sakit. Tapi ya juga di Quran. Nah, gue apa orang malas. Nah, gue memang gak kuat. Artinya memang setiap ayat itu menjadi medan tersendiri, menjadi raudhah. Ya karena itu tadi. Itu satu, itu contoh ilmu hakikat. Nah, contoh ilmu fikihnya tuh. Rumah tenang. Akan kemendiri dari pengiran pokoknya mengkaji apa yang jadi hukum ini. Sekarang kita murid gak namanya Abu Ishaq Asyirawi. Sehingga akhirnya disarai imat semua oleh imam kita. Nah, itu terkenal kita murid gak. Kita menangkan kita kemudian di pola bil murid gak. Itu loh kerja naskah itu ada. Kerja naskah beliau itu banyak sekali. Itu dia sekitar tahun 300 Hijriah. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah itu berkali-kali. Sama murid-muridnya ditanya, rahasianya nopo, dia tidak tahu ini. Dan rahasianya itu aku mengajarkan sesuatu yang pernah dibicarakan Rasul. Tapi Rasulullah bilang, tolak wala rosi, itu bahkan, tolak wala rosi, nah perkataan ini bimbing rosi oleh ujur, nah telu, nah bain butuh muka lo, mabit. Dari mabit di Mustalifah itu wajib, kalau tidak ada di sunat, ibu matu, ngasih setan, di umur yang berapa, tanggal 10, sampai Ustaz Kudro, Sekolah Wajib Buwakan. Jadi orang jadi wali itu harus berwiri dan menjauh buat dunia. Awang alim memang lain bakat, jauh di bakat Nah, tingkat keseringan bakat itu nganti ngerti ciri ini. Ini gila Allah benar. Imam Saki ini aku pernah ditanya. Ini Tuhan Ranon ini amdan. Sampai teman pekeh. Pekeh pengirang. Pekeh hukumnya pengirang. Bukan pekeh di berdiri menamuri sholat dirasa. Itu berlim. Pekeh diolim. Wong ngabangan itu ben sholat, kiai yang ada ini tak wajib nyolat no ngabangan, karena lainnya gak karun bareng latihan sholat dihubungi orang dolim, kebun bagian apa atau kok pengirahan orang ulama, pokoknya ulama ngawur orang tau nyolat no wong bareng gue sholat, bareng sholatnya apa tak siapin waktu kok pengirahan ya soal dia ini sholatnya tetap di sana urusannya jenisnya, tapi gak usah ngesan no Rasa ngetak no solat itu penting lagi tu, kok? Lagi tu berarti. Ngeten ada cara fikir tu malah tenar. Imam Syafi'i itu pernah ditanya. Mazhab yang mengatakan bahwa wong wedok rapi ini kurang kudu ngaku wali. Kedangan gitu, kok? Iku ditanya. Apa dalil dari Quran nak wong wedok rapi kudu ngaku wali? Kudengar. Aku sih mau nomor tentang hadis ayat mamro atin nakahat diwiri ini walia panika buka batil panik wahwah batil panika buah nabo narang wedok nekang tambo wali ku tambo izine wali ku nekai nabo terus mam sapi ini ku tertekan dan kenapa ya kurang ajar tak kasih waktu 3 hari yang penting dari dia suka itu langsung nabo satu hari itu beliau ngatakan nabo kan itu boleh ayat ya, enggak khawatir, dari ngati mati orang-orang ketemu ada ayat, terang no, syarat saya nekang, enggak guna kok. Terus diulang-ulang, diulang-ulang. Akhirnya ketemu ayat, nak suami istri itu pernah pegatan. Pernah apa? Pegatan. Kemudian setelah iddahnya selesai, si suami ini ingin lagi menikah sama mantan istrinya. Itu fala tak diuguna, ayang kisna ajwa jaruna, iza tarau dobena umum. Jika mantan suami mau menikahi istrinya lagi, mantan istrinya, maka seorang wali tidak boleh menghalang-halangi. Harus mau menikah. Jawi Imam Syafi'i, hadihi abyanu ayatin fisarti wilayah. Ini ayat paling jelas bahwa wali itu harus. Umpama wali itu gak harus. Mesti ini jawi Allah, nah kepin balian, ya balian saja. Karena gak perlu melibatkan. Tapi ternyata untuk balian ini butuh wali dipaksa untuk mau menikah. Itu artinya wali itu rukun penting. Kalau enggak rukun penting kan kalau ingin kembali ya kembali. Luar satu itu cukup berkelompok ayat tentang syaratnya. Lalu aku mata Quran itu nanti mulai. Mana pun pusing. Kalau penanya kok jangan diurai. Tapi bukan paham pula lah. Puluh-puluh. Jadi itu. Jadi ketika Quran bilang wa salamun alaihi atau Quran bilang kulna ya narubuni atau bilang wa pala tak dulu, nah, itu semuanya direncanakan yang ada nilai hukumnya, yang ada nilai. Kalau itu memang sampai kita bapak pinter, termasuk artinya beliau tahu ayat itu. Wala tangkihul musyrika bihaktam yuhmi, wala amatum mu'minatum khairum min musyrikati walau ajadat. Itu kan pertama walatang ihu, bifat kita, ya walatang. Tapi di ayat kedua itu bimbang kita. Walatung ihul musyriki nahakta. Berdua ayat pertama itu kan khitobun lil ajwar. Walatang ihul musyrikati, kue wong lanang, jodoman, nekai wong wedok, musyrikan. Tapi ayat kedua atau ayat kedua itu kan walatung ihul musyriki nahakta. Walatung ihu awiyuhal awliya. Danatikum tomaulatikum al-musyrikin. Jadi wala tungkiku lah ojo nekakno sirokabir porowani yang anak wedrum ojo go nekakno al-musyrikin yang bro-bro lanangan. Kan gak mungkin artinya wala tungkiku ojo nekai sirokabir al-musyrikin yang bro-bro wong lanang musyrik. Kamu ngedan ya, maksud wong lanang dikitopi wong lanang wa muslim, merawalah nekai wong lanang mesti mengidam ya. Mestinya tidak tentang itu. Mulanya buat walatang itu. Sehingga ayat kedua apa? Walatung. Maka masalahnya, maksudnya walatung itu ayat al-awliya. Nomor ganati kami anak wis kebiro kafe. Ojo boneka no almus. Dan kalau ada kitab, hikayat temuh hikam. Jadi kalau ada kitab biro al. Hikayat temuh hikam di puro al-jahal. Gajaan naib dari puro-puro yang bodoh. Itu yang tercinta nyata ada seorang khotib imami. Tidak imami khutbah. Ketika dia khutbah baca ayat wala tangkul musyrikati hatta yukmin. Terutama itu kan ya wala tangkul musyrikin hatta. Dia baca ya tetap wala tangkul musyrikin. Padahal di ayat itu bacanya wala tangkul musyrikin. Terus si Arab ini dia ada ahli fikih tapi dia janggal. Itu khotibnya tadi siapa? Sampai si Arab ini hampir saja tidak iman. Ini peringatan bagi pura-pura orang yang ngaji di gunung. Masuk jauh pengiran senaik itu ya. Dia tanya sama ulama pinggirnya. Masuk jauh pengiran mau fatal ya. Maksudnya kan aneh. Masuk orang lanang Islam, oleh ini kan orang lanang. Itu kan barang karuan. Barang apa? Garuan. Terus akhirnya si ulama jadi sorry. Aku mau tidur. Ayatnya warat. Terus si Arabin. Yang mulai saya ini lereng ibu saya Islam juga berangkut gara-gara mau coba walatun bulu musyrikin di bocor walatan ibu musyrik. Nah itu loh suwon aja dengan penekoran dengan nanti pun kacung ahli ini detail. Nah arah kacung ahli ini di mana tuh tadi? Kok masalah nego-negoan itu nggak terus ibu? Imam juga nol imam asim lu ngaji ini udah telung pulau enam tahun. Jadi nopo ngaji imam Imam Suyuti ngaji Quran 16 tahun. Nah pulang, kurang puluh tahun mau ngaji saya di ngaji. Nanti mati ya pulang dengan aku. Sampai ngaji rapatio, sinar rapatio, saya puanan pak. kemahan, bidato, undangan. Ya, tapi mungkin sepura pengirang. Tapi ini mendapat cepat, wah, ya, saudara. Tapi itu juga, Jakarta butuh agen, Pak. Jakarta butuh agen. Di Al-Quran itu mau tenang. Rasulullah sering bangga di ayat-ayat tentang beliau mau misalnya Yahya itu untuk salam ke pengeran, tapi orang jadi syariat. Mbak Amma Ana jadi kata Rasulullah sholawat yang aku jadi apa? Jadi ini ayat bintang wa wa malah kata wih sholuna alam. Padahal tinggalnya Nabi Yahya namun wa salamun alaihi yawma wulidah wa yawma yamutu wa yawma yufadu apa? Ya memang Nabi Yahya dijamin selamat, tapi tidak ada syariat wong pon mode selawat kan di Nabi Sinten. Ya. Buat nanti kedua masalah Maryam. Maryam itu perawan suci. Al-Maryam itu satu. Yang baik itu dia yang baik ilmah. Terus Quran itu gajah teologi yang betul-betul mengesankan. Ini itu. Kalau boleh balik cerita semuanya. Nak Maryam niku anake pangeran, mergo prawan suci, terus bagian firqoh diarani anake napa? Pangeran. Dadi lafaz kafara lagi napa ru inna wa wal masih ibnu. Dadi wong diarani Isa al-Masih anake pangeran, mergo liwat Maryam sing sampo napa? Iku mau dibantah mbek pangeran nak kelahiran tanpa bapak ibu mokal. Iki zaman enam otak. Nah kelahiran tanpa bapak ibu mokal. Kudune wong kabeh sak donya ora percaya anane Nabi Adam. Mergo Nabi Adam luwe mokal. Nah tanpa bapak mokal Nabi Adam luwe mokal. Mergo Adam tanpa bapak tanpa nopo. Lah bagi mereka yang meyakini Maryam iku anake pangeran dari Quran anane ngeten. Saiki critani carane kok wong wani darani Isa anake pangeran, tapi ora wani crito carane nopo. Allah. Lalu dari Quran, Tajirus samawati wal lahir. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahiba. Bagaimana mungkin Allah punya anak, sementara mereka tidak berani bilang, Allah punya teman perempuan. Jadi walam takul lahu sahiba. Tentu Allah tidak punya teman apa? Jadi kelompok ini aneh sekali. Wani darani Isa hai pengeran. Tapi rawani jadi tokelone pengeran. Ibu, pentingnya ahli Quran. Mari teman bersyukur ketemu guru baru guru. Jadi Quran itu perlafat, itu amdan, itu tengah. Anak-anak sampai dihancurkan. Surat Maryam, kasihatin ini. Surat ini, kasihatin. Waduh, muatnya. Nanti wajah sekian kali, malam mandi. Tambah rapa akan. Wajah lima ngayatnya rapa akan, kemudian di wajah. Muatnya dijajah, wajah yasin, di malam pun. Kalau nanti jadi di tonggur, segini wajah yasin, di malam pun. Tapi tak larang itu ya, penggawaiannya itu rasa larang, aku rasa tidak. Nanti aku akan ngitung, Gus, nah aku mau Yasin sedih, tapi matang aku kode ke Biram, Gus. Yasin ketanggung berlalu, kali itu berlalu. Gimana? Mohon kali itu berlalu, Yasin pertama setengah halaman, nanti indah matung biru kan pun setengah. Ya orang berpenuh berarti, jauh kecil. Kalau itu Yasin doa yang kita ramu. Kira-kira sekolah jenis pahamnya. Yasin itu tatan pula kan bila seperti itu. Yasin itu tatan pula kan berarti 2 lembar kali 40. Berarti kan sekitar 80 lembar. 80 lembar, nah sajid kan 10. Ya sekitar 8. Ini aku kalau dikontrol, aku ramah tenang. Aku tidak bisa lihat Yasin itu tatan pula. Ini bukti anak tenang. Oh my dia yang terpuji kok buka. Itu jujur mengaku untuk makamnya wali-wali. Jadi dia yang kode dengan kode kejiran ngaliflah kepali pulau. Orang wali kue aneh kue enak ya. Orang itu orang aneh aneh kue. Tapi nak wali ini enggak. Kode ini aku tahu. Mau jadi terus melaku untuk wali itu untuk ambil mak. Enggak ada itu. Terus wali-wali kue. Enggak ada maku wali aku rai. Aneh kue iya. Enak ya. Karena percaya saya enggak ada maksud tau. Eh, aku pasal ke aku. Wah, ampun orang itu, eh, ya Rai Iso. Ngomongan sih patah pula yang gue andal, no. Rai Iso. Rai Iso, Quran gue antem, promo, ya Rai Mu, Rai Iso. Bukan apa, kita memang ngakoni, ono, ramah di Quran, tapi enggak begitu, Quran diturunkan enggak untuk itu. Ya, takkan dari blok Quran diturunno ya wong wedok nek dekat wedae sakmene. Nek wong kae ora oleh salat kan dari doa ro men dari kata itu. Nah iku Quran diturunno hukum-hukum ngene iku ora terus apa buka lawang kunci nama cuma itu malih ngomong itu aneh-aneh itu repot lah kadang di syariat di orang-orang berdiri berkode saya tahu kerana itu pintu bintang di syariat berdiri itu enggak benar memang boleh memang sampai sekarang saya pun punya ijazah yang pulang anak dia saya juga punya ijazah nak kue yang di masalah berat kalau mau yakin di matang tapi tak akal ijazah. Itu lah nanti orang yang kusti. Kemudian dia sakit menyelesaikan masalah pulau tanpa sahara. Kemudian betul butuh sahara. Walaupun mau sahara itu. Alhamdulillah dia tampon itu biasanya mau diyakin. Masalahnya kata yang mau diyakin. Karena cara pulau itu pengiran pun layan lalu kuni bertemu. Malah nanti kata malaikat angin, malaikat hujan, malah nanti Ibrahim kok. Malaikat butuh kordim. Kordim. Aku keluar ngaji mentok-mentok jadi kok orang orang paham Quran ngaji mulu. Saya sendiri bangkin itu ya numpang. Hanya saya baca di kitab. Purna ya naru kuli badan lase ini ngotot ibu umpo mau Allah mutus malaikat itu pasti terlam. Tapi nak Allah yang batin turun tangan orang perlu nopo. Karena Allah langsung itu topi geni. Masalah tamane kan yang geni. Dia geni. Kue jerman ngomong gitu. Selesai nabi kan gak kok. Tapi nak malaikat udan kan dia itu tujuh tolong angin berang no mendung dari ujungnya dari ujungnya butuh sekian menit sampai pada Ibrahim untuk mati cukup lima menit. Baik lah wong-wong alim mau ke Quran nanti apa tahu orang orang ngambil jalalain apa ngambil jalalain apa ada yang masuk keluar gitu atas Quran atau atas mungkin sing roh sing nate maos sedina namung dinten Imam Asim, Imam Hafiz niku ngaji Imam Asim khatam kan tahun 86 jadi kalau pe wonten susu kabeh nah kula ngaji niki men ben tau kula mulai teng omah ya 2005 lan sampe mawon pitung taun sik kurang kira wis mesti ana sing mati begi sendi ya tapi kok tenan kono kono sampean mati dalam ngaji dalam ngaji mantala kata rikon yang kami suci man sahala bahwa kata rikon hilang jika nak mati rata itu pak-pak mbak-mbak mahasiswa jadi kitabnya murah kerja tidak dihitung pelan pelajar nak kalah yang dimaklumi biru tidak-tidak dimaklumi orang berucap orang apa? Jadi mati kalau statusnya belajar itu sahala bahwa kata rikon hilang enak status sembiayi boleh rapat ini bermalah kesengono nasib orang mati dalam keadaan belajar itu dimudahkan dalam apa? Teman-teman ada orang-orang berhatam, berhatam teman-teman harus belajar berbuatan kita nanti man salaka torikon yalta misisi man sahala wabulahu torikon apa? Tidak buat kita terus nanti fakuli wasyrobi fakuli mongko mangano sira kabeh minaru topi saking kurma sing dicetel. Fakuli mongko mangano sira manja minaru topi saking kurma sing dicetel. Wasrobi lan ngombeo sira minatari saking mata air wau. Wakori lan tenang sira apane enan mripat. Wis kira rasa mikir wis pokoke. Pokoke rasa mikir. Bilwala siklan anane anak tamji sin mukhawal dilapat ayat dan jadi tamji sin mukhawal minal faiz ini ini tafsir apa itu sesuai tenang wa ilmi lipat siro di iklan anane walan etas guna terkesi tenang wa ilmi pala tatmaku mongko ora melihat mongko ora tomah apa wa ilmi kila lagi main karyane walan tadi diudiki wong wedok itu misalnya hamil tanpa nikah bedanya nak Maryam kan hamil tanpa nikah tapi tidak zina hamil tanpa nikah tapi tidak nopo. Tapi wong wedok iki unik. Orang-orang yang salah hamil tanpa nikah itu kan trauma, yo malu mek tonggo trauma. Tapi nak wis duwe anak itu tetap ditegir luwih fokus rumah. Sehingga dia bisa mengartikan ibiran tetong. Itu juga yang dialami Maryam. Maryam dia ora usah mikir omongane wong piye. Saiki kowe sing penting seneng mergo duwe. Akhire Maryam dhewe luwih fokus rumah tangga. Anak iku termasuk utike sunai pangeran. Dadi apapun rawane gak putri nuan wedhus duwe anak iku tetep lebih fokus teng apa? Iki mun kowe termasuk rahmate pangeran. Kowe wis ngerti mawon anak ora ngono jujur. Jadi soal apa ya? Apa ya akeh utama sing iso akeh. Falatat makuila beri fa imma taroin. Fa imma taroin namun kono kala ini ngali sirofi dua menuni min asar dia. Ini dua menuni min asar dia fi maja ita. Ini ngali sirofu di fatin buang min sangin taroin apa la musik di lampi ilwa yang bulan ini dia. Wal kia dan cintumi kono po haro katu ha haro katu ini sili ala roh waku siro dan cintam kau koro. Waku siro dan cintam kau koro ya udo beli tebo isakiren fa imma taroin. Minat basari sangin manusia hati yang musik. Ayat aluki mengkotakok sebuah dasar di ini siro anwala siki sanging anak siro. Nah, ada orang takok Maryam, anak ayah sopok, fakuli mengkotakok siro, ini nazar sungi rohman. Mungkot fakuli mengkotakok isyarat siro, ini tak temen su nazar, siku nazar sopok ini sungi rohman, ini baik awas ni rohman. Aku nazar sauman, yang ora omongan. Insya kan dikecil ngekerali kalami sanging omongan, bisa ini dalam masalah kita, wakwiran yang kita, maksudnya masalah walaknya. Minat anak sih yang ingin kira-kira menulisoh anak sih utai unasa tamim. Jama enak sih unasa sih utai unasa. Enak Quran yang ingin sih anak sih an ama wa anak sih yang kasiro. Bidari di falan ukal di malio main sih ama korak bakal kau main sih al yoma yang dalam isi dino impian yang menulisoh sopoi. Berada dari kata harus sih mengkon jadi ketika Sayyidah Maryam kita kok, iku anak isopo, iku kalian pangeran Sayyidah Maryam kan menang rasa jawab. Pak Atat menggendong sama Maryam di lawan Dewa Isa ngotonan kita kaum Maryam kaum Maryam tak milu hal yang gendong sama Maryam di Isa halah halun para Allah mongko halun untuk Dewa tak milu jadi hal para Allah mongko ningali sama kaum Buha bukan walat untuk Dewa Isa jadi kau lupa demikian sama kaum ya mau ya mulat kau dici isai anfarina ya Maryam mulai Maryam lapor cik teman-teman tempat siro kue gowo si aning perkara varian kang gede. Kecil susah nih, mana nak diman tu kecil susah nih. Ayat tu ayat itu kiranya teko sirop diwala jimtuan anak minggui apin melawan tampo berapa. Ya ukta Haruna, ibu bab anak itu ko. Ya ukta Haruna, hei juluri Harun. Dua teh Harun, prosjulun mengarang soal ikon ikan soleh. Eh ya sabi ya tahu, dikesihi wong sinyerupani Harun, disipati yang dalam wikini. Yang dalam adwe kodus soal, ikan wadwe kodus soal. Maka ana ora ana sapa abu ki bapak sira iku imro'atu niku wong sing elek maka abu ki imro'atu kowe iku yo ora turunane wong elek kok kowe duwe anak tanpa napa bapak jan yen wa maka ana ora ana pokok umum ki ibu sira kalian wong sing lajeng jan yen ana sing tukar dino amin aina laka hadzal walad terus iki anake sapa ya nak mau kan syaratnya Maryam ora oleh jawab fa asyarat ilaihi fa asyarat moko isyarat sapa Maryam lan maring ngake ilaihi maring Isa angkal limu yang tong ngomong yo sira kabeh duwe ing isa. Jarene Maryam disarat ning takok iki yo manen. Lan terus kalu padha ngucap sapa kaum kain fanu kal limu mangka nabil mahdi nawa sofia. E pahale koyo apa lu kal limu ngomong ingsun. Maning wong kana kang ana sapa man. E wuci ta iki sing dipedu isa kok man fil mahdi ing dalam kelindungan sofia terhadap cilik. Kuwi kok aneh. Dadi lho kok ngomong ngomong. Sekolah jawa sopo Isa dan di Isa termasuk Cahbayi si sakit ngomong Dewi kanji Nabi namun tiga ini kita mau ngomong Cahbayi si sakit ngomong itu kan sesuai hadis sokan namun kita tiga ini ku siji yang masyur di Isa jadi Nabi Isa berjawab ini abdu wa di atani alkita bahwa jalan ini nombor nah ku siji Nabi Isa ini berdasar hadis sokan nomor loro ini ku jurek ya sih peristiwa jurek. Jadi jurat itu tiang yang ahli ibadah pun sahuri-puripe itu sholat barang sahuri-puripe sholat itu pas tengah-tengah sholat diudang ibu ini yang hati-hati ibu-ibu ya jurat ketika dia sholat ini mamang masyur ini ummi wa sholat gusti ini kalau abad ibu pulang apa abad sholat akhirnya sholatnya diterus no. Ibu itu udang mana ya jurat terus ini ummi mas sholat, ibu apa sholat walhasil akhirnya sholatnya diterus barang sholatnya diterus, no, ibu e masuk no. Ibu e yang rata kandung, masuk apa no, elain gusti, jure itu tidak celok orang nurut Kalau suwon juret niku, ampun mati nanti kenal lonteng. Juma wala ya, ojo mati naro kenal lo. Untung oleh maksudnya orang kok, ojo mati naro selingkuh be lonteng. Orang mau orang meniku, ojo mati sedurunge diurutan nambah. Bukan cerdas, makanya nggak paham. Jadi urusan tau loh, orang anti Cina pun dia nopo urusan. Urusan kan gak urusan anti Cina. Walhasil terus pangeran itu bisa nih pangeran. Pangeran itu kan pun dua syariat besar besaran pun butuh bukti dia nopo ini. Mana yang rumah nonton? Lo nonton di pondok kalian yang diang. Aku boyong mengomah kurang kerana di pondok, kerana ibu ini. Kalau awak nopo hati dia uang boyong demi pondok, ngono demi ibu ada. Untuk ibu wanti, nanti nanti kanya kanji nabi, roh lima anpun. Uang si elek ngono raine ya. Roh lima anpun, wai kok elek ngono, sampai tiga kali. Nabi nabi dukon, ini kenapa roh lima anpun, si elek raine uang ibu. Diulang lagi, roh lima anpun, si elek raine uang ibu. Sampai tiga kali. Sahabat-sahabat tanya, man ya Rasulullah. Ini ku sinten lho kanji nabi, singginan buka pakas sinten. Jawab nabi nabi, man adroka abawaihi awisgaruma, palam yudhilam. Uang menani bapak ibu itu salah bijinya. Kok orang jadikan lembu suatu iwan? Jika nanti kak tau atau ibu tau, ibu mesti ahli suar. Kok merumah mbok itu jadikan ahli? Tapi kakuan sih. Yo, siapa kau dari rukun? Uang nak jual so bijak kan? Tak apa. Kita mau itu tambah tua, kita tambah bijak, tambah apa? Tambah apa? Ya tapi cuma obai apa? Mengenai bulan kada kiai kada guru di bawah rumah ibu kan kuati terus murid-murid cuman bener Rasulullah orang masuk ibu suaraku panjen rewel sebenarnya nggak kuati jadi kuati ibu yang nggak kuati tapi ini jaminan di suara mengenai sampai masuk al jannah tuh tanpa agamil rumah nanti rasa sedikit gede rumah tua itu sedikit gede benar gede benar kita satu wadah itu ayu-ayu kau ben bayar dan mengucu rumah atau rumah ibu. Paham ibu, aneh mana uang menagi ibu, ke orang yang jenak berdua bu. Suatu cari kanji nanti. Lawal hasil dengan konstitusi ini kan juret itu salah gitu. Paham, dengan aturan ini kan juret itu. Sebab itu Allah hasil juret dipatut mau tenang dilalah. Ono lonte, ono wanita nakal. Ibu demenang sampai tukang ngangon. Roh ini tukang apa? Barang wayai meteng, wayai hamil. Dilahir non yang gurunya langgari sudah, yang gurunya musolari nopo. Aku rasa ceru kira nih. Wah, okey, aku rasa ceru. Tapi jika weh pangeran, terus pangeran kagungan konstitusi, nak uang mani gue tetap dihisap tenang jodoh demi solat, tenang jodoh demi nopo. Pemenai mani gue demi duitnya, wah malah berhisap. Ini wah ini demi nopo. Solat tuan. Jadi oleh aku rasa ceru, orang apa yang lahir nopo kita kau nih bilik. Musolami, musolat, musolat nopo. Jure, bayang lahir no, terus kita koi. Hei, itu kita anak esoko, jadi so di jure di soma. Umbuna ada demi musola yang kata di soma, agak demi abdul. Jadi ini orang orang langgar. Sematan ini sopo, yoniki yang kata musola ini. Akhirnya jure itu musola ini diorong di daerah-daerah, mereka tak masyarakat sering tertipu. Sering di dulu, di baru, kan di kulit lagi. Orang tu ketul, awak mau yang anak jurat tu lo. Barang boleh makan peristiwa musolah ni diopong, sini daerah-daerah. Ika anak itu apa tu jurat? Tak ni kata usal ya aku baru tak solat. Beliau solat dua rakaat. Si barang ini hasil sepele, si barang ini bayi. Contoh anak itu apa? Bayi itu jawab, helder roh. Anak itu kan angon. Akhirnya mereka ketul musolah ni peristiwa pun tomah lagi. Jadi jurat ya sepele nampak. Iku nunjukno pangeran tetap menghormati orang yang sholat. Senajan itu ya disalah. Jadi kita sholat teman-teman rahmat buju itu ya salah isparo. Salahin apa? Timbang berang umat itu tinggal jadu lagi. Karena aku belajar sholat itu salahin apa? Isparo. Dan rumah tua-tua berkumpul ilmu ya salahin apa? Isparo. Ini kalau sering bilang di pondok-pondok sepon. Coba tua-tua ini pun terjadi alasan ini. Pak Mada tak omong, iya tapi bawa teman sang yang ngomong orang di rumah. Gue khidmah pondok, jadi Joko tua gak boleh-boleh alasannya khidmah. Iya kita podo ibadah tapi bohong teman-teman. Yang ngomah, kemudian nanti gua bohong apa murah anak kiai rakyat kan sakit nanti nggak mau berdua sendiri ya bobo. Nanti anak kiai kaya nak orang tanda lemu nak santri macam-macam. Kemudian gua separuh, separuh rokok, separuh lemu. Nanti gua fit my phone terus jadi ustad di swargo, dan nanti gua teman-teman. Rokok, separuh, separuh. Berjudat, you know what? Terus yang ketiga yang dikali Rasulullah, kita bayi ini bisa ngomong itu. Suatu saat ada seorang bayi sedang menetek ibunya, sedang ingin susu. Terus ada seorang pemuda ganteng itu numpak kuda yang terbaik, zaman itu terus ini mobil terbaik. Ibunya itu cuma Allah umat. Ya Allah, parimana anak pulau tidak bisa yang baik. Semoga kepingin jadi seorang ibu, kepingin anak itu yang terhormat kaya raya. Terus si bayi mau susunya dicoplok, pas mimpi dicoplok, apa malah tajal ini mislaku ya. Dibuki ulama gak terus jambai. Barangkala berlewat, orang orang tahu itu dikebuki. Dikebuki, disiksa, diadar. Dari ibu ini, ya Allah, na'udzubillah jangan sampai anak saya kayak itu. Si bayi ini cuma, ya Allah, semoga saya kayak itu. Akhirnya ibu itu takut. Jadi bayi itu jebat ya, ingin banget. Ibu yang takut, tapi mungkin itu tak doang anak api, tak gelam ke malah orang-orang elek. Gelam ya. Terus cerita anaknya, ngeten lho bu. Yang numpak jarang gagal ini orang sombong, itu musuhnya pengairan rokok. Yang itu orang sombong rokok. Tapi nak yang daerah-daerah itu orang yang ditidur guna, ditidur selingkuh, padahal dia orang ber... Dia itu kekasih Tuhan. Ibu yang menemang, itu saya pulang. Itu dari Nabi. Ada tiga bayi yang kaget ngomong. Juret. Mencari rupin yang ngalami ngomong, bayi ini reso ngomong, ya takut balam. Bayi ini reso ngomong, ya. Ah, nanti gue aneh ayu, ya aku aneh. Nah, elah ya kamu tak. Nah, gue aneh ayu, ya apa? Ya, aku aneh, gue aneh. Nah, darah ini jino gampang, kan. Orang tak kawin sini, kita ngomong. Mereka korek. Paham ya, tetap masalah ibu itu penting sekali. Menjadikannya nabi kok aneh, wong mentui bapak atau ibu. Kok rada dia ada di sini jadi ahli. Jadi ahli suaraku, aku suka orang itu. Rumah gue di suaraku. Mereka jalur dari suaraku itu kan sisi jadi nabi, gue arah-arah. Itu kok. Jadi ulama itu tambah repot. Nggak kalau Quran, hadis, nggak kalau muslim, nggak kalau alfiyah, ya repot. Jadi orang itu jauh, kalau lo mau nanti dunia, ya merdeka. Pemania semua zaman melarat tak suka gini kok. Ya angel meneng bodoh romok ya angel. Ayo jalur apa? Melarat tabar kenono, tapi itu ya angel melarat tabar. Jalur suarco ya nabi ulama suka romok melarat tabar. Itu angel kan sih. Kamu tempat bos, kamu tempat apa? Itu dia tak kok. Tak angel ya rakarunya. Masir, apa? Tapi kemudian dia nak boh, mana nak, mana nak pasti tu isi, mana pasti tu isi nak boh, malah keliru mana, mana uang pinjol mana, cukup mana, kalau nak ibu berucu, ucu ada uang nak boh, boh macam, sejak ini Quran mengakui ibu dan anak, keluarga ibu kira boh, anak, ucu ku uang yang wajib buat rumah, tapi bukan keluarga, tapi mana itu orang kira. Mana uang ni kalau tuju, ni pun dah tahu tuju ni berkor tuju, dah tak rapi nak jenam dia, bang. Mana kata orang uang kau pintu ni agak rumah, jadi ni kalau tuju raba tak alasan itu keluarga, malah pintu nak keluarga di kawal ni, bang. Orang ngaji pergi tapi rara hukum, jadi ni kalau tuju tak batal alasan itu. Yuk ni rulet blog blog nanti rulet buat kalau ni buat jimat itu perkara ni wong liyo nak keluarga harus demi makrom singgaran keluarga wong sing haram buat kawin hukum buat anak ponakan itu banyak kalau batal mereka haram buat kawin nanti halal buat kawin berarti adnab iya adnab dia terjemah ni wong liyo paham ya malah ni cara mazhab tapi ini kebujur batal mereka bujur wong. Dari apa kelompok darah ini kalau bujur apa dari bersama keluarga kalau di rumah lebih kelon itu bukti kan? Cuma lalu lucu berarti kan ngeloni keluarga. Berarti saya itu elek tenang ngeloni keluarga. Lakukan kok ngelakukan itu. Paham ya? Mulai dalam hal ini itu kalau safiyah sekali. Mulai bener-bener safiyah. Ya kalau bujuh itu batal. Lalu bujuh itu ada biya. Wong iya. Lalu kalau nerang-nerang ini ngerti bujuh itu wani itu biasa. Mama yang guru-guru SMP dukung aku. Kok tak jauh terus. Kok orang itu. Lagi hukum. Bujuh ini. Gue buatan keluarga. Antara bagian keluarga itu mau ibu. Nah, malah ponakan keluarga. Jadi mahram lah anak mungkin itu lah. Pak, Mbok, pokoknya kurimat alikum, mahasukum, mahbanatukum, mahkwatukum, mahkwalatukum, tak berhenti wakmatukum, mahkwalatukum, mahbanatukum, api mahbanatukum, bukti, pokoknya itu. Bujuh itu statusnya adnabiya. Adnabiya itu orang liya, mulai oleh gua keloni, oleh gua kawin. Tapi oleh ngeloni ponakan. Tak oleh, berdua keluar. Tapi oleh ngeloni bujuh. Lah ora oleh mergo keluarga. Lah sing ora oleh dikeloni iku kowe ora ga. Lah bojo. Jadi bojo boten keluarga. Mulane batal lo. Tapi oleh di kawan. Nah saiki wong do salah paham mergo wong mama jare keluarga iku bojo malah nek mama ibu gak beto. Namanya sudah berkeluarga ibu orang lain dong. Jadi malah pintu mental lu lah cuma malah. Kalau biasa ngomongnya tentang bujuk lo, sering tak ngomong. Wong wedo itu nak dia anak itu warisnya buat seperdelapan. Kan wala guna tun munumi matarokum. Wong wedo itu kan wala guna rukumi matarokum ilam yakul lakum. Pak Inka nalakum malatun wala guna tumun. Berarti wong wedo, waris wedo, bujuk lo. Dari maris lo mau berat seperdelapan. Nah aku juga anak, ada lo dia anak mau berat seper. Tapi nak aku dia anak, ibu itu jatuh seperenam. Ya benar benar. Di mana nih kau semua bujur ngomongi dari awal bohong lu dua tak neng dunia lu kita. Kisarannya benar kan? Bujur berapa? Berapa? Belum lah belum kau semua mau hukum ini. Tapi lah bujur berdiri dia. Ya tapi kau hukum, lah. Ya, tapi yo kurang jam. Kalau ngaji nanti ni kurang nanti empat empat tujuh. Mak mertua tu abdul jauh jauh. PKP kalau lah ni nampak. Kau ni kalau terang nampak. Sama kalau kamu kelompok tenggara ni jikalau tujuh tak kata. Kamu kau cari alatannya. Kau itu keliru. Nak keluarga malah orang oleh Roni. Nanti oleh birasi berarti. Wong Liyo lah. Ibu cara pakai bahasa apa tujuh nampak. Adna. Iya, dan jadi uang hijau, uang jeruk. Tapi boy, bujur pulanglah jangan ibu curang keluarga yo. Orang mana sih dukung boh? Pulang kan sering rumah be anak pulang. Cukup orang lengkap, lengkap ya lengkap sampai ada anak. Tidak, bujur dia betul bincang. Berat aja, tapi nak menik keluarganya berat aja. Agak lengkap. Kau keluarga itu. Nah, tapi yo aneh, tak mampu lah. Mula ngajar pulau, pulau tu betul mampu. Tapi benar. Okay, mula apa? Mana kunci orang mungkin yang suar tu dari bukan cari kue mati, kunci orang bisa tidak diwong. Yo, jadi tu kan yang suar ini betul. Ambil kunci terapi ini. Jadi bukti kunci orang keluarga, itu bisa dipegang. Misalnya bujur mau pegat, dia seorang bujur. Kalau kau mati di rabu orang dia, tapi nak anak di pegat orang kena. Masuk dua di kau kaya apa? Malah ibu ulayan je, bapa tu mesti tenang. Kau bapa tu pula balik ngomong. Bujur itu kena di pegat di kau orang dia anak anak agak kena. Bujur ke anak tu karena aku bela anak. Pelajaran ni bapa terulur. Tapi pula penyebar lo ini gak duwe pengaruh, mereka gak populer. Pula gak tetap senang di nangka yang bujo gak senang. Yang bilang ya suami ibu. Tapi tetap duur anak, gitu aja deh duur lo. Wana yang wong, paham gitu-gitu gimana itu lo. Jadi lucu, kadang wong saya ini wong kok intelek, kok ahli pekerja. Bagaimana mungkin megang istri batal, ini kan keluarga. Iyo terkejut. Lalu juga yang setuju berdakwah itu, ya, kayak macam bodoh gitu. Nak keluar, ayo malah rawol lagi. api, orang dikeloni. Nanti orang dikeloni, benar-benar orang. Mana ngaji, mengapa ngaji pikir? Sejarah ini makhluk yang mau itu nih. Kumurimat alaikum, kumahat hukum wabana, kumahakwa, hukum wa'amah, hukum wa'kola, hukum wabanatul, akhi wabanatul, kumpi. Omak nakap tambahan, Pak Umahat hukum ulati, ardonakum wa'kwa hukum. Terus ketambahan keluarga busu, musuharam. Terus sampai anak diri, warobahim hukum ulati, di husurikum mencinta hukum ulati, dapaltum. Mulai korang, pang, mulai pang. Mana kalau ngaji ngamuk perkara ini berarti bolong. Jadi secara psikologi itu meletup mereka berarti bolong. Bukan terima mulai. Kalau ada resepsi yang pernah guru nampak, dia tak boleh anak, kadang yang bekon. Terus membuat lengkap, lengkap dengan bekon anak. Tapi alhamdulillah lagi sudah tak boleh dorong. Ada perawatan. Abu tu kalau awak dan keluarganya sedih kalau lagi, dia nak lupa ya. Kau betul warga mual. Kita tenang lah. Tapi kita ni provokasi, tak motivasi. Kita mungkin tu ada warga tenang. Kau anut bukan pangeran. Bukan pangeran juga ni. Kita tu keluarga itu belum dewi. Apa yang keluarga tu? Ya aneh saja masyarakat. Tapi itu berpom. Ya memang begitu. Pange, jadi tuju. Mencaman paham tuju. Uang tapi baru kaya orang ini oleh kekeloni, oleh kekawin, pemain keluarga malah oleh lucu, orang menggara ini, lucu, orang lucu, orang bantah lucu warga, lu nak lucu warga ya orang oleh dikawin uang orang tak tahu ngaji, karena mulai saat itu juga geman sampai terlintas mendukung warga menyekal lucu gak ada kaya, pernah terlintas di Magamun pintu, namun paham mereka sempat populer, mas. Mereka masuk akal cara Jawa bujuk ni. Tapi jadi aneh. Macam pulau ni saya berpaling. Jadi orang aneh. Cara ali cara pulau ketemu Imam Syafi'i, Imam Malik, ulama semua waras-waras. Wei dah berpaling rapi. Bener mesti pulau. Mereka dalam konvensi mereka kan terus lazim. Nah jadi makro yang mau pintu itu juga ngelapor-lapor. Ibu. Jadi mau ibu, anak. Dulur kandung, bule, bude, bule kok bapak maupun bule kok ibu. Karena nak amal bule kok bapak, nak kolah bule kok ibu. Terus ponaan, wabanatun. Terus ketambahan wabanatun ibu yang menyusui, dulur yang kepenyusuan dan sebagainya. Pak Asyarat ilai jikalu kaifanukal limumankana bilmah di Sofiyah. Kola ibni Abdullah. Akhirnya Nabi Isa jawab, kola jauh sopa Nabi Isa ini saat temenin itu Abdullah yang kaulahnya Allah. Atani Alkitab, atamarini sopawan yang itu Alkitab, yang kita beri Injil, yang kita Injil. Wajah Allah ini kan gaya sopawan yang itu Nabi dan yang jadi Nabi. Wajah Allah kan gaya sopawan yang itu mubarakan yang akan berkai, yang nama pun tuning jiwa yang ada sopawan itu. Maksudnya nafaan dikasih akeh manfaat ini, lindasi mari munus. Utawi ki dawuh wis barun maringi kabar dimaklan perkara kutiba kang ditetir apa malah ku kedina Nabi Isa. Nabi Isa iki cilik wis diparingi kabar nak sok ben uripe dadi berkah kanggo wong liya. Wa usani lan maringi wasiat sapa wae ning sun bisa salat lan salat jaga dilan jaga. Marane amarane tegese perintah sapa wae ning sun dina kan salat lan jaga. Madum tu telakine ana ing sun muhayan iki cek. Nah ning wa barlan anakku diwasiati mbah Gusti diwalidati kelawan gua yang misun wau Nabi Yahya juga apa istilahnya apa aku itu wong yang berbih sampai wong itu wabarong diwalidati nah ini Nabi Isa ya wasiatnya wabarong diwalidati mansubun bijak alani mukadar wala mecah nilan orang gawe sopawan alani misun orang digawe jabaron yang wong sing sombong muta'aziman dikasih wong sing sombong sakian tor akeh sesate, asian tegese macet grogi maring pangerane wong. Wassalamu te keselamatan minawoi sange awali, wassalamu te ulo salam minawoi wa alaiya ngatasé ingsun, yo maulidku. Ing dalem dinane dilahirna ingsun, wa yo maamu tu ing dalem dinane mati sapa ingsun. Wa yo mai patulan dinane ditangen ingsun hayang hale kadhang. Yo kalu te ndamno ing dalem iki, yo kalu ti mata kota. Yuka lu dan ucap nabi yang dalam nabi Sapa mau berkoro takut jawa orang di jawa kumah Bisa yuti Yahya yang dalam sayyid Yahya. Maksudnya hal yang sama sing di jawa ada nabi yang ya Kuala ta'ala dari ke Isa bin Maryam. Dari kau yang mengkono-mengkono keterangan ku Isa bin Maryam, ku Isa bin Maryam Kau hak, kau lal hak. Tetapi keterangan ini keterangan sing bener. Rok yuk baru minta saya mengkono darin kau lal hak. Kau lal Maryam, bin Nabi kata sirai kita kau lal hak. Kitab diri kultu, kultu ngecap insun al-kawlul haq. Wal makna uti maknanya, kultu al-kawlul haq. Allah dirupani pengucapan jika indar meladi tam taruna maman sirakabe. Kawlul haq iladi bihi yam taruna maman sopua ngake. Minan beriasi sangi mamanan. Asyukunat kita maman sopua ngake. Warun te wongake sing mamang neng kita. Gakat darani anaknya pengira tu anna soro bura-bura wong nasroni. Walu kodoh ngucap so wong nasroni ina isa satemna isa iku ibu wong iku anaknya pengira. Kadde kukodoh bohong sopong nasroni, orang-orang pengirahan di anak. Maka orang-orang itu mau nak buat anak ini dua anak, kuduhan ini cerita. Pengirahan apa? Kelah. Anna yakul lahu aladu walam takul lahu apa? Sohibah. Bagaimana mungkin Tuhan punya anak, sementara Tuhan tidak punya kawan apa? Perempuan. Maka orang-orang itu lillahi kesih Allah, wa yata khidai tongalap sopoh Allah min warasin sani anak. Tidak mungkin Allah kok dunia anak. Subhanahu wa suci Allah dan dia akan beri salam kepada Allah. Anda jika saya menggolong-golong anak. Ida kodoh nali kari mutasno sopoh wa ta'ala amron yang berkoro. Aroja tiksi kertano sopoh wa ta'ala ayu jisau ita mujudno sopoh wa ruin amr. Saya nama ya kulu mesin jauh sopoh wa lalu maring amr pun ono siro. Saya pun menggolong pa amr. Jadi maksudnya nak Allah ngertano rasa korsina. Harus korsina. Jadi cepat. Tapi nak malaikat tak butuh nama. Korsina. Kesuai. Dirahi pitak diri wa binasi pitak diri anwa min dari kapal kuita. Lanjut tengah tengah yang kekuatannya Allah bila dikun bayakum kapal kuita sehingga kita minuhi akhir dan nama bapa. Wa inna wa ala satin wa ta'ala berobi pengirahan insun wa rabu kulan pengirahan sirakabe. Pak bujur mempunyai bahwa sirakabe hu ing Allah. Bifatki anna wa anna woha pitak diri kudur wa bikasriha wa inna woha pitak diri kudur. Bidali lima kutu lakum ilama amar tahidihi anibudu wa rabbi wa rabbi. Nabi Isa diparingi wahyu mau penyembah anik budu. Yang tanya makul tu orang ucap ingsun lagu mari wong akeh ilama kecuali perkara amar takkan untuk panjiran ingsun di iklan marupane anik budu. Yang tanya bahwa sira kabeh Allah ing Allah Rabbi ibrah ingsun wa Rabb hukum lan pengiran sira kabeh. Ada utawi iki ada matkur ku siratun dalan lan iku sing dalan mati pun ikan jejak. Maknane dalan sing jejak ku ukurane piye muadzin tegese dalan sing iso nekakno ilal jannati maring swarga. Pasal apa mengkonsepsi suloh yang mengkonsepsi fitur di dua bola jauh di berapa lama menjadi insangin anak-anak yang wangaket sisi ini wangaket. Aina soro segera yang wang nasroni itu jadi macam-macam si Isa yang dalam Isa. Nasroni sebagian darah ini Alwa ibnu Wah. Isa itu anak pangeran. Anak yang darah ini Aw Ilahun Ma'ru. Ini ku Trinitas. Aw Tati itu salah tak. Jadi darah ini Isa itu logos bahwa unsur Tuhan ada yang ada di dalam nama diri nama. Isa. Orang kendaraan Isa itu Tuhan bersama Allah. Orang kendaraan Isa itu nombor salah satu. Berarti Trinitas Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Artinya antar orang Nasrani sendiri itu terbelah menjadi tiga. Bahwa itu nombor celah apa banget. Masih itu ada di nombor kilo apa banget di lagi rata baru. Ketika ngomong si kafir di mata berkoro itu kira akan disebut apa mas. Waktu ini nanti ada mas di kira. Mimmas jadi yaumin azim saking wayai atau yang dalam mansanis dino kesaksian. Ayah budur yaumil kiamat itu dikasih tekanin dino kiamat wa ahwalihi lan praharane yaumil kiamat asmi' bihim wa afsir asmi' bin duh anai pendengaran mereka wa afsir lan duh anai penglihatan mereka bihim bin bupat utari ini usih gota ta'ajib bin usih gota rohne ta'ajib dimakna ma'asma' rumah ma'asor maksudnya ngerti, wong Nasrani ini aneh cara pandang tentang Isa kok gitu tahu-tahu dirumuskan nah Isa itu anak si anai wong karuan lagi kenaan ya terus wong yo urip yo menungso yo mangan sego macam-macam ujug-ujug kok darani ngono mal masih ibnu maryam illa rasul kon kholat min qablir rasul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta nabi kok mangan pakan piye maksudnya wong pengiran kok julian apa aneh-aneh dari pengiran memiliki dari pengiran cara pandang mereka itu biye kok iso ngono nasir no kok ngono ini jenis apa asli bihim no kok wah sih ya maya tuh nana yang dalam bina ini nakani sopong akhirnya ini topil akhirat ini dalam akhirat lagi ini dolim menata peniti berobrong dolim minum komati dolim mata alis dolim makomat mar aliyomah dan bagi kira fitunya yang dolimnya wong dolim dolim bukti tulah yang dalam kesehatan bukti yang kang jelas ay bayinan dikecik lawan jelas ay bayinan bihi bidolah manane somu tegese podo pokok sopo wong dolim anti mayu hati tangking merumono barang kak wa amau lan podo pijak sopo wong ake adik sori sambil jelok barang. Maksudnya orang-orang kafir yang berpikir Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran, juga tidak mau tahu tentang kebenaran. Ijab min buku yoga wong pengono yang potong hitam ini dengan cara pandang, cara dengar mereka, suara ini dengan cara pandang mereka, bila apa yang berat, bahasa angka lu tahu sih, ada sepung angka di dunia yang di dunia, itu suman di buku kok, kemudian alhamdulillah mencari nama, dari wangi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa